Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Khonafidina wa'azakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca keterangan dari muallif rahimahullah ta'ala tentang fahmun Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in al-Qur'an, pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tentang Al-Qur'an, dan juga penjelasan tentang tingkatan-tingkatan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tentang Al-Qur'an. Baik. Labat. Ini nama pesertanya ini. Datang ada semua. Baik. Dakhina Abdul Malik Abi Yazid. Baik. Ma fahmun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Quran. Ma dalil? Ijmalan wa tafsilan. Baik. Sama bayan. Baik, coba dijelaskan dari sisi mana diambil dalil dari ayat ini menunjukkan bahwasanya pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an itu ijmalan wa tafsilan. Baik. Inda bi Farhan Daru Ainahu Wazikur al-bayan min hadihi al-ayah wajhul jilalah min al-ayah dallat ala fahmin Nabi sallallahu alaihi wasallam ijmalan wa tafsiran al-Qur'an. فكروا حركوا أذهانكم. Bagaimana? Tadi disebutkan bahwasanya pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an itu secara ijmal global dan secara rinci. Ya kan? Kemudian dibawakan dalil dari surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Dari sisi mana? Bagaimana penjelasannya? Siapa ya Adi? Tonton kitab. Baina yadaikum Al-Kitabah Baqiyah Al-Bayan. Di depan antum sudah ada tulisannya, tinggal antum jelaskan saja. Zahirun jiddan jaliyun lailuha kana hariyan. Ajistum. Baik. Benda Abdurrahman. Benda Abi Arbaq. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk rasulnya al-hifz wal bayan. Ya, inna jam'ahu, ya kan? Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Ini jaminan dengan al-hifz. Thumma inna 'alaina bayana, ini jaminan untuk al-bayan. Sudah rasul dibikin hafal dan nanti masalah penjelasan Allah yang menjelaskan. Apa sahibul bait adra bima fi. Pemilik Al-Quran itu lebih tahu kandungan Al-Quran itu sendiri. Ini apa? Penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quran ijmalan wa tafsilan bila syak. Ya kan? Kenapa? Dari sisi mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan Al-Quran secara ijmal wa tafsil kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, al-labib yafham. Al-labib yafham bil-isyarah. Yang cerdas insyaAllah faham isyaratnya. Baik. Al-ladhi jambu. Ini akhirnya Ahmad. Di sini ada Ahmad 2. Antum Ahmad Tok apa Ahmad Syafiq? Ahmad saja. Ayo. Antum dari Jogja. Baik. Ini akhirnya Ahmad. Dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada Rasul tentang Al-Qur'an ijmalan wa tafsilan. Di sini lafaznya thumma inna 'alaina bayana. Ya kan? Masih umum gitu loh. Kalau antum memahami penjelasan muallif yang kemarin, insyaallah tahu apa jawabannya. Al-labibu yafham bil isyarah. Akhirnya Ahmad. Antum Ahmad Syafiq apa Ahmad Syafiq? Syafiq gitu. Panjang Syafiq. Enggak Syafiq. Gimana? Fakiru ya itu. Dakhil Abil Fatah. Jelas ya ini. Jelas. Dari penjelasan muallif panjang lebar tentang pemahaman Nabi SAW dan juga para sahabatnya secara umum menunjukkan ke arah situ. Menunjukkan bahwasanya Allah ketika menjelaskan kepada Rasul Al-Qur'an ijmalan wa tafsilan. Itu nanti masalah teguran dari Allah itu berkaitan dengan ijtihad dari Rasul SAW menunjukkan kemaksuman Rasul. Rasul berbuat salah langsung ditegur. Ini menunjukkan kemaksuman beliau, dijaga betul dari kesalahan. Kalau beliau salah ijtihad langsung ditegur. Nah, saya bin Akhina bin Luqman. Sudah wahir ayat, gitu. Jadi kalau in semua inna alaihina bayan, umum. Penjelasannya kita yang menjelaskan. Penjelasannya umum, ijmal atau tafsil. Ada hi wahida. Ini yang pertama. Yang kedua. Itu kan penjelasan dari mualif. Yang kedua. طيب اذا كان في ذلك الحق. Ada di jambu. Mana cuk? Antum siapa namanya? Ridha. Apa Ibnu Ridha? Ibnu Ridha. Indek. Mana lagi? Tayyib, sudah kena Abu Yahya. Jadi dan jawab selfie ila Abdullah. Ada Sulaiman. Tadi kan disebutkan bahwasanya Rasul pemahaman tentang Al-Quran ijmalan dan tafsilan dengan dalil ayat yang dibawakan. Berarti menunjukkan Allah ketika menjelaskan kepada Rasul ijmal dan tafsil. Sisi mana yang menunjukkan penjelasan Allah itu ijmalan dan tafsilan? Tadi disebutkan sama Akhina Abu Luqman satu. Dari keumuman ayat summa inna alaina bayanah umum. Jadi penjelasan mencakup dua-duanya. Yang pertama. Yang kedua. Baik, hadis tsaniya. Ini yang paling penting. Ya, ini ketika para sahabat itu merasa iskal dengan sebuah ayat, mereka harusnya kemana? Ke Rasul SAW minta penjelasan. Minta bayan, ijmalan, tafsilan. Mafhum? Tadi kan menunjukkan ketika Allah menjelaskan kepada Rasul, itu berarti ijmal, tafsil. Intah lama. Mafhum ilahuna? Baik. Kemudian kita kemarin baru membaca masadir at-tafsir fi hadzal 'asr. Ada sumber-sumber tafsir di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada empat. Ya, ada empat. Alhamdulillah, syarif. Satu. Dua. Tiga. Empat. ahlul kitab. Ahlul kitab. Sekarang kita bahas rincian untuk masing-masing sumber tersebut. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, al-masdarul awal al-Qur'anul Karim. Sumber yang pertama yaitu al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan yakunu qad fussira al-Qur'anu bil-Qur'an. Terkadang Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Wa fuhima muradullahi ta'ala bima ja'anillah. Dan maksud dari firman Allah itu bisa dipahami dari penjelasan ayat tersebut. Yakni Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ayat yang masih mujmal di khaskan ditaksis dengan ayat yang lainnya. Wa hadhihi marhalatun la yajuzu li ahadin mahma kana ay'raba anha. Maka yang pertama ini, masdar yang pertama ini, marhala yang pertama ini tidak boleh bagi seseorang untuk berpaling daripadanya. Wa yataqattaha ila marhalatin ukhra, kemudian pindah kepada marhala yang lain, tidak boleh. Li'anna sahibal kalam adra bima'ani kalamih. Dikarenakan yang mengucapkan sebuah ucapan itu lebih tahu tentang makna ucapannya. Paham ya? Ini yang paling penting. Tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini paling penting. Sampai dibuat sebuah kitab oleh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syafi'i, dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan fi tafsirul Quran bil Quran. Besar kitabnya. Dirinci sama beliau tentang sebuah ayat ditafsirkan maknanya dari ayat yang lain. Baik. Kitabun Nafis. Wa a'rafu bihi min ghairihi. Dan orang yang berucap itu, yang mengucapkan sebuah kalam itu lebih tahu tentang ucapannya. Fa min tafsirul Quran bil Quran. Sekarang beliau bawakan contoh-contoh tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran diterangkan dengan Al-Quran yang lain. Satu ayat diterangkan dengan ayat yang lain. Nah, maklum ya. Faham marhala ini ya. Ini marhala menjelaskan tentang tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran itu ditafsirkan dari Al-Quran atau dari ayat yang lainnya. Contohnya, yang pertama atau cara untuk menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ayyusraha ma jaa mu'jizan fil Qur'an bima jaa fi mawdhi'in akhar mushaban. Satu ayat disebutkan dalam Al-Qur'an secara ringkas itu dijelaskan pada ayat yang lain secara rinci. Mujiz itu sama dengan mukhtasar, ringkas. Mushab atau mushib itu sama dengan mutawwal atau mukhtasal. Izhab makna asalnya itu adalah seperti mudahana, yakni berbahasa basi, bertele-tele, itu izhab. Yakni litulil kalam, karena saking panjangnya ucapan tadi. Ini yang pertama, contoh tafsirul Quran bil Quran. Satu ayat itu disebutkan secara ringkas. Di ayat yang lain dengan siap yang sama, konteks yang sama disebutkan secara rinci. Misalnya contohnya kisah seperti Adam wa Iblis. Seperti kisahnya Nabi Adam dan Iblis. Di satu ayat terkadang secara ringkas hanya sekedar disinggung saja. Di satu ayat yang lain dibahas panjang. Seperti di antaranya dalam surat Al-Baqarah. Ya kan? Kalau dalam surat Al-Baqarah itu tentang gambaran global pembicaraan atau apa? Musyawarah antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Bahwasanya Allah taala mengatakan kepada mereka para malaikat ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Dikarenakan ketika itu khanafidina al-sakumullah disebutkan dalam sebuah riwayat bumi ketika itu dikuasai oleh bangsa jin. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan dan diturunkan ke bumi, bumi ini ditempati oleh bangsa jin yang terus berperang ratusan tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala ingin merubah keadaan bumi dengan cara menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah untuk mereka. Makanya para malaikat merasa heran, kenapa engkau ciptakan makhluk yang sama dengan yang ada di bumi, yasfikud dima, yang selalu mengalirkan darah, membuat kerusakan seperti bangsa jin yang ada di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Ya kan? Disebutkan secara global, sudah diciptakan, kemudian diadakanlah muqabalah atau musabaqah, perlombaan antara Adam dengan para malaikat untuk membuktikan siapakah yang lebih tahu urusan ini, para malaikat ataukah Allah Subhanahu wa taala. Dites, dipampangkan kepada mereka beberapa benda. Malaikat dihadirkan, iblis juga ada di situ, dikarenakan dia selaku sebagai panglima langit pertama ketika itu. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan, iblis itu sebagai panglima langit pertama, tinggi jabatan dia. Diikutkan, hadir. Kemudian Nabi Adam dipanggil, dihadapkan kepada sebuah benda, disuruh nyebutkan namanya. Para malaikat nggak tahu, wah, nggak tahu, ya kan? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kita enggak punya ilmu tentang itu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Nyerah. Alas, kalah kita. Akhirnya Adam disuruh untuk disebutkan semua. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Adam itu hafal nama keturunannya dari awal sampai akhir zaman. Nabi Adam, sifatul sabtul imam. Hafiz. Tayyib. Jadi hafal nama keturunannya dari awal sampai akhir. Apa buktinya? Buktinya apa? Satu, beliau kenal siapa Rasulullah SAW, ya kan? Jadi ketika peristiwa Isra, langit pertama ketemu Adam, langsung kenal Nabi Adam siapa itu, langsung mengatakan, ya bunyai, ya bayi. Yang kedua, ketika peristiwa Isra tadi, peristiwa Miraj, ketika Rasul melihat keadaan Nabi Adam, melihat ke kanan, melihat keturunannya yang soleh, yang kiri melihat keturunannya yang jahat, ya kan? Tapi beliau hafal nama keturunannya dari awal sampai akhir. Dan nanti di surga semua anak keturunannya dibikin sama seperti bapaknya. Nah, tinggi-tinggi, besar-besar, gagah-gagah, tenang aja. Baik. Itu dalam surat Al-Baqarah sampai pada pembangkangan iblis kemudian diturunkan, ya kan? Secara global. Dalam ayat yang lain, secara rinci, agak rinci sedikit seperti dalam surat Thaha, ketika dijelaskan iblis bangkang, laknat dikeluarkan dari surga. Kalau Adam masuk ke surga, iblis ingin menggoda Adam, sudah digambarkan ada pohon khuldi, syajaratul khuld, suruh makan, wala sirihi makan, akhirnya lepas semua bajunya, kena angin, terpa angin. Iblis tertawa, wala sirihi, agak rinci, ya kan? Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain lebih rinci lagi tentang bantahan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak mau sujud dalam surat Sad, ya kan? Rinci di situ disebutkan bagaimanakah iblis tidak mau sujud kepada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, sampai pada akhirnya dia mendapatkan dispensasi. Qala fa innaka minal mubarrin ila yaumil waqtil ma'lum, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau termasuk orang yang ditunda kematiannya sampai pada hari yang ditentukan. Demikian terpecah-pecah, ya kan? Baik, kalau antum ingin lihat rincian kisahnya, antum bisa melihat dalam kitab Tafsirul Anbiya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan ayat yang menceritakan tentang Adam, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini. Jadi anda bisa membandingkan mana yang rinci, mana yang setengah rinci, mana yang global. Baik. Ja'at mukhtasaratan fi ba'dil mawadi' wa ja'at muzhabatan mutawwalatan fi mawdi'in akhar. Ya, datang secara ringkas pada sebagian tempat dan datang secara panjang lebar pada tempat yang lain. Sebagaimana kita bawakan tadi. Wa qisati Musa wa Fir'aun. dan juga seperti kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Itu juga demikian. Sebagian ayat secara ringkas, sebagian ayat yang lain secara rinci. Seperti dalam surat Had ayatan dalat ala kisah Musa wa Fir'aun. Ayol Hufaz, antum para Hufaz, ayo. Satu ayat dalam surat mana yang mereka link? Irfa' sawtah. Al-Baqarah disebutkan. Kemudian surat An-Naml. Adalah di awal surat An-Naml. Kemudian surat Asy-Syu'ara. Banyak kalau untuk kisahnya Nabi Musa, apa Nabi Musa dengan Fir'aun dipanjang. Terpanjang dalam Al-Qur'an. Panjang. Kalau dalam surat An-Naml itu kisah tentang setelah dia mau dakwah kepada Nabi Musa setelah dinikahkan dengan anaknya Syu'aib, setelah dia mengangkat batu penutup sumur yang harusnya diangkat oleh 10 orang besar-besar, diangkat sendirian. Anaknya terpana langsung satu hati, akhirnya dipesunting dibawa pergi sama Nabi Musa. Sampai akhirnya beliau melihat ada api yang nempel di pohon, tapi tidak terbakar pohonnya. Kaget beliau. Pemandangan apa itu? Akhirnya muncul suara dari balik api itu. Naam. Itu dalam surat An-Naml. Dalam surat Asy-Syu'ara, kisah tentang dikejarnya Musa dengan Fir'aun. Ya kan? Yang disuruh untuk mukul tongkat di sungai. Sungai apa itu? Di laut. Laut apa itu? Laut yang dilewati oleh Nabi Musa, laut merah. Pentung, sekali pentungan deleng, langsung terbelah menjadi berapa jalan? 7 atau 12, ya, 12 jalan. Satu jalannya itu bagaikan terowongan antara dua gunung yang besar. Syatawjil azim, lari Nabi Musa. Begitu sampai tepi, Fir'aun menyusul, langsung dipentungkan lagi, leng, tertutup, mati Fir'aun. Ya kan? Banyak kisahnya yang di sini agak rinci, di sini global penyebutannya disinggung saja, wahagada. Ini termasuk bab tafsirul Quran bil Quran. Sayyid. Ja'at mujizat mujizatan fi ba'dil mawadi' wa ja'at mushibatan muhassalatan fi mawdi'in akhar. Disebutkan dalam tempat, satu tempat itu secara ringkas, disebutkan dalam tempat yang lain secara rinci. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Dari pembahasan tafsir Al-Quran, fil Quran. Yang kedua, ayuhmal al-mujmal adal mubayyan liyufassura bihi. Ayat yang mujmal dibawa kepada pengertian ayat yang mubayyin. Atau yang mubayyan, agar ayat yang mubayyan ini itu menafsirkan ayat yang mujmal, yakni hablul ijmal alal mubayyin atau mubayyan, membawa ayat yang masih global kepada ayat yang ada penjelasannya. Misal contohnya tafsir qaulihi ta'ala fi surat Ghafir, tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 28. Allah Ta'ala berfirman, wa iyyaka sadiqan yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum. Kalau memang si Musa itu jujur, yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum, maka akan menimpa kalian wahai Fir'aun sebagian, ya, sebagian apa yang telah dijanjikan atas kalian. Ya kan? Ini kan kisah tentang salah seorang yang beriman di kalangan Bani Israel yang menyembunyikan keimanannya. Begitu Nabi Musa muncul berdebat dengan Fir'aun, dia pun memunculkan keimanannya dan mengatakan seperti ini, wa iyyaka sadiqan yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum. Kalau memang si Musa itu benar, jujur, jujur atas dakwahnya, engkau akan ditimpa apa yang dijanjikan oleh Musa dari Rabb-nya Azza wa Jalla. Ditafsirkan di sini bi annahul adzabul adna al mu'ajjal fid dunya. Yang dimaukan dengan ayat ini adalah azabul adna yang didahulukan, yang disegerakan di dunia. Apa itu azabul adna? Apa itu azabul adna? al-mu'ajjal fi dunya. Dekhana Abu Hatim. Abu Hatim. Gimana irfa saudad? Apa itu azabul adna? Susah di dunia. Turunnya azab di dunia. Gitu. Lah. Nah, dimaukan dengan di sini yang ditafsirkan itu lafaz ba'dul ladzi ya'idukum. Ini yang ditafsirkan. Sebagian perkara yang dijanjikan menimpa kalian. Apa sebagian ini? Ditafsirkan al-azabul adna. Itu adalah azabul adna. Apa itu azabul adna? Azabul adna huwa azabul qabri, azab kubur. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang lain, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan kepada mereka al-azabul adna, yakni azab kubur, dunal azabil akbar, sebelum memasuki azab yang besar, yaitu neraka di yaumul qiyamah, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Al-azabul adna huwa azabul qabr. Liqawli ta'ala fi akhir hadhihi surah, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan yang dimaukan di sini adalah al-azabul adna, seperti di akhir surat ini, yakni surat Ghafir ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, fa imma nuriyannaka ba'dhal ladzi na'iduhum aw, atau perhatikan, natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Fa imma nuriyannaka, bisa jadi kami akan tampakkan kepadamu sebagian yang kami janjikan kepada mereka, au natawaffayannaka, atau kami akan mematikan engkau, fa ilaina yurja'un, maka kepada kamilah kalian semuanya mereka akan dikembalikan. Iya kan? Ada qaid al-wafat, kematian. Berarti menunjukkan yang dimaukan dengan ayat yang di atas itu adalah azabul qabr, azab kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati yaqulu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Kata ayat. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Maka ketika hari kiamat sudah bangkit, maka kami katakan adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Masukkan keluarga Fir'aun dan Fir'aun dengan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih. Ini yang kedua, hamlul mujmal alal mubayyan, membawa ayat yang masih umum pada ayat yang sudah jelas, seperti yang dibawakan di atas, ba'dul ladzi ya'idna ya'idukum, masih umum. Apa yang dijanjikan disebutkan dalam akhir ayat, au natawaffayannak, maksudnya ya? Yakni azabul adna, azab kubur. Yang ketiga, hamlul mutlaq alal muqayyad, membawa ayat yang mutlak, sifatnya itu mutlak, kepada ayat yang sudah diqaid. Sudah diqaid. Nanti antum akan tahu pembahasannya ketika membahas usulun sitoktir. Apa itu mutlak dan apa itu muqayyad. Apa itu mujmal, apa itu mubayyan. Apa itu am, apa itu khas. Dalam kitab usulun sitoktir. Saya tinggal insyaAllah. Membawa ayat yang masih mutlak kepada ayat yang sudah diqaid. Wal'am alal khas, dan membawa ayat yang masih umum kepada ayat yang sudah dikhususkan. Misalul awal, contoh yang pertama, yakni contoh hamlul mutlak alal muqayyad, membawa ayat yang masih mutlak, masih mutlak sifatnya kepada ayat yang sudah diqaid. Inda ba'dul ulama, contoh menurut sebagian para ulama, anda perhatikan, ayatul zihar ma'a ayatul qatl. Ayat yang berkaitan dengan zihar. Araftum zihar? Ma huwa zihar? Gimana? Itu zihar apa li'an? Itu zihar apa li'an? Kalau disebutkan riwayat itu li'an. Yang datang kepada Rasulullah SAW menuduh istrinya berzina, istrinya tidak mau terima, akhirnya li'an. Dah, anda minta makna zihar. Apa itu zihar? Zihar diambil dari kata zahrun, punggung. Yakni ucapan sang suami kepada istri, anti kazahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Yakni apa? Haram atas saya untuk dekat-dekat kamu. Nyarinya sudah susah, sudah dapat, tidak mau dipegang. Repot. Itu namanya zihar. Ada kafaratnya itu, berat kafaratnya. Saya sendiri. Baik. Ma'ayatul qatl, dengan ayat masalah pembunuhan. Disebutkan, fa fi kafaratul zihar, yaqulullahu ta'ala fi suratil mujadilah. Dalam kafarat zihar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga, fa ta'riru raqabatin, membebaskan seorang budak umum. Budaknya umum sifatnya. Ya. Naam. Wa fi kafaratul qatl, pada kafarat pembunuhan, yaqulu fi surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ats-tsaniyah wa ats-tis'in ayat 92, fatahriru raqabatin mu'minatin, dengan cara membebaskan budak yang mukmin. Berarti lafaz raqabah dalam surat Al-Mujadilah itu masih mutlak. Antum paham yang dimaukan dengan mutlak di sini? Misal antum punya 10 budak. Misal habis perang gitu ya. Dapat budak banyak. Insyaallah. Budak keturunan Portugis misalnya. 10. Ternyata mentang-mentang budaknya banyak, istrinya dizihar sama dia. Anti kazahri ummi. Intah. Ternyata dia mau rujuk sama istrinya. Kalau akhirnya dia harus bayar kafarat. Caranya dengan tahriru raqabah, membebaskan budak. Ini ayat mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Cukup satu sudah tertebus kafaratnya. Tapi kalau dikatakan umum, berarti dia harus membebaskan semua budaknya. Paham perbedaannya? Yang namanya mutlak itu cukup satu saja, itu sudah mencukupi. Kalau umum itu mencakup semua budak. Paham ya? Tahriru raqabah itu ayatnya mutlak, bukan umum. Paham? Perbedaan antara am dengan mutlak. Baik, kalau mutlak cukup antum ambil satu, bebaskan, kalas, anti hurs, engkau merdeka. Kalau ayat yang dipahami umum, berarti antum harus membebaskan semua budaknya. Dan tidak demikian. Ayatnya mutlak. Yang dimaukan dengan budak di sini bukan sembarang budak. Ya. Bukan sembarang budak. Budak yang seperti apa disebutkan dalam kafarat pembunuhan, yaitu tahrir raqabatin mu'minah, yang mukmin. Dicari mana yang mukmin. Nah, 10 budak. Cecer semua. Bali. Dites. Ngetesnya gimana? Allah. Gitu kan? Seperti dalam kisah budaknya siapa itu? Muawiyah. Ya, Muawiyah yang dipukuli itu. Kemudian dipanggil sama Rasul, ditanya, "Ain Allah?" Mengatakan, "Fis sama." Maka Rasul mengatakan, "Ayatiha fa innaha mu'minatun." Baik, tinggal di namanya budak antum perang menjajah negara kafir. Ya kan? Banyak yang kafir, tinggal ditanya saja, "Ain Allah?" Kalau dia mengatakan, "Sikul dimakan." Khalas, mulhid. Jangan dibebaskan. Cicik dulu sampai bagus. Kalau ayat Allah bersama, ya ini mukminah, iktikha, ha innaha mukminah. Maksudnya ya, baik. Fayuhmalul mutlak fil ayat alal muqayyad fil ayat tsaniyah. Maka ayat yang mutlak pada ayat yang pertama tadi tentang kafarat zihar itu dibawa kepada ayat yang kedua tentang masalah ayatul qatl yang dia itu adalah muqayyad, ya, baik. Yang asalnya itu raqabah, mutlak, ayur raqabah. Budak manapun, budak apapun sifatnya, ternyata dikait dengan sifat mukmin. Harus mukminah budaknya. Baik. Ini contoh yang pertama. Misal tsani, contoh yang kedua, nafyul khullah wasyafa'ah ala jihadil umum. Menafikan khullah, araftumul khullah? Hah? Khullah qalil. Kekasih, teman. Wasyafa'ah dan syafa'at secara umum, yakni di hari kiamat. Yakni menafikan yang namanya kekasih-kekasih, dan ada yang namanya teman, dan ada yang namanya syafa'at secara umum. Fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'atun wa la kafiruna humu zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan harta kalian yang kami berikan rezeki sebagai yang kami berikan kepada kalian sebagai rezeki, min qabli ay ya'tiya yawmun, sebelum datang kepada kalian sebuah hari, la bay'un fihi, tidak ada jual beli padanya, wala khullatun, tidak ada pula teman, wala syafa'ah, tidak pula syafa'ah, wal kafiruna hum zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Mafhum? Di sini dinafikan secara umum. Ya la bay'un, la khullah, wala syafa'ah, umum, penafian secara umum. Mafhum? Berarti kan menunjukkan dia ini am harus dibawa kepada yang khusus. Wa qad istathna Allahu al-muttaqin fi nafyil khullah fi qawlihi. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang bertakwa dari penafian al-khullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Para akhillah, para kekasih, pada hari ini masing-masing mereka sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Di awal Allah Ta'ala mengatakan la khullatun, tidak ada kekasih nanti. Ternyata di ayat yang lain Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti menunjukkan dikecualikan dari keumuman ini orang-orang yang bertakwa. Paham? Wastasna ma azina fihi minas syafa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengecualikan orang-orang yang diberikan izin untuk mendapatkan syafaat. Di qaulih dengan firman Allah taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak para malaikat yang ada di langit, tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah untuk orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai. Di awal Allah Ta'ala mengatakan la syafa'ah, tidak ada syafa'ah. Tetapi di ayat yang lain Allah Ta'ala kecualikan, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan izin dan ridai. Oh, baik. Jadi ini hamlul 'am 'alal khas, membawa ayat yang masih umum kepada ayat yang sudah dikhususkan. Mafhum ya? Saya itu ulama. Baik. Kita habiskan masal yang pertama ini. Baik. Biar tidak nanggung. Ya. Biar tidak nanggung. Besok baru masuk masdar yang kedua. Baik, lapar, isbiru. Ah, yang sedang ngantuk-ngantuk, melek-melek. Baik. Yang ketiga dari apa ini, ikhwan? Ah, dari Kanabadar, Junaid. Yang ketiga dari mana? Baik, yang ketiga dari tafsirul Quran bil Quran. hamlu ba'dil qira'at ala ghairiha, membawa sebagian qira'ah pada sebagian yang lain. Di sini pembahasannya qira'ah, dikarenakan Al-Qur'an itu diturunkan ala sab'ati ahrufin, ada 7 huruf, ada 7 qira'ah. Ada qira'ah bin Mas'ud, ada qira'ah Ubay bin Ka'ab, ada qira'ah bin Abbas, dan akhirnya. Ya kan? Baik. Ada masing-masing qira'ah. Nah, masing-masing qira'ah itu terkadang qira'ah ini ada penambahan, qira'ah yang itu ada pengurangan. Terkadang penambahan ini itu sebagai penjelasan dari ayat yang dikurangi pada qira'ah yang lain. Itu juga dimasukkan dalam bab tafsirul Qur'an bil Qur'an. Dikarenakan semuanya itu masih dalam bentuk qira'ah sab'ah. Ya, masuk dalam lingkup hadis tadi. Ala sab'ati ahrufin, Al-Qur'an diturunkan pada 7 huruf, 7 qira'ah. Untuk hamlu ba'dul qira'at ala ghairiha, membawa qira'ah satu pada qira'ah yang lain, ini ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama, fada'adul qira'at tahtalifu ma'a ghairiha fil lahab wa tattafiqu fil ma'na. Sebagian qira'ah ada yang berbeda dengan yang lainnya pada masalah lafadznya saja. Wa tattafiqu fil ma'na, tetapi secara makna itu sama. Ini qira'ahnya fulan, ini qira'ahnya allan. Qira'ah fulan beda dengan qira'ah allan dari segi lafadznya. Lafadznya berbeda, tetapi maknanya sama. Misal, contohnya qira'ah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Aw yakuna laka baitun. Itu ba'nya ada dua ya. Ba' yang pertama, ba' yang kedua antum hilangkan. Aw yakuna laka baitun min zahabin. Ini surat apa ini? Nanti kita sebutkan yang setelahnya. Atau engkau akan mendapatkan rumah dari emas. Kata beliau, tufassiru lafaz zukhruf fil qira'atil masyhurah. Ini menafsirkan lafaz zahab, emas, ini menafsirkan lafaz az-zukhruf pada qira'ah yang masyhur. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama' wa la nu'minu li ruqayyik. Itu setelah surat apa itu? Al ayat al-hafaz. Tadhakkaru la tanatu. Surat al-Isra. Di akhir surat al-Isra. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Ya kan? Aw taraka fi as-sama' wa lan nu'mina bi ruqyik hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'u. Itu surat al-Isra, di akhir surat al-Isra. Antum cek lafaz qira'ah Ibnu Mas'ud ini menafsirkan qira'ah yang masyhur. Aw yakuna laka baitun min zahabin. Lafaz zahab ini menafsirkan aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Zukhruf ayat zahab. Zukhruf dengan zahab ini berbeda. Berbeda dari segi mana? Ada ikhana Aba Umar Ibrahim lafadznya. Berbeda dari segi lafadznya. Satunya zahabun zal ha ba, satunya zukhrufun zal fa ra fa. Beda lafadznya. Padahal tetapi maknanya wahid. Tetafiq fil makna. Maknanya satu. Zukhruf wa zahab siyan. Sama. Paham ya? Baik. Ini gambaran yang pertama dari hamlul qira'at ala ghairi. Yang kedua, wa ba'dul qira'at takhtalifu ma'a ghairiha fil lafzi wal ma'na. Sebagian qira'at itu ada yang berbeda dengan qira'ah yang lain, baik dari segi lafaznya dan juga maknanya. Kalau tadi itu hanya sekedar lafaz saja yang berbeda, tetapi maknanya sama. Kalau yang kedua ini dua-duanya berbeda. Maknanya berbeda, kemudian lafaznya juga berbeda. Misal contohnya. Wa nanti. Wa aidal qira'atai tu'ayyinul murad min al-qira'atil ukhra. Dan salah satu dari dua qira'ah tadi itu menjelaskan maksud dari qira'ah yang lain. Fahimtum hadha? Fahimtum? Nadhkuru mithal. Bil mithal yattadihu al-maqal. Ya, kata mereka, bil mithal yattadihu al-maqal. Mithalu contohnya qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk salat pada hari Jumat, fas'u ila dzikrillah, maka hendaknya kalian bersegera untuk menuju kepada zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni salat. Wa fassaratha al-qira'atul ukhra lafaz fas'au fas'au ila zikrillah, ini ditafsirkan dengan qira'ah yang lain dengan lafaz fambu ila zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fambu ila zikrillah. Di sini berbeda. As-sa'yu wal mudhi, gitu ya. As-sa'yu wal mudhi, lafaz sa'yun dengan mudiyun ini berbeda. Yakhtalifani fil ma'na wal lafaz ma'na ma'an. Secara lafaz sudah berbeda, secara makna juga berbeda antara sa'i dengan al-mudhi. Mana bedanya? Disebutkan sama beliau, li'anna sa'ya ibaratun 'anil mashyi as-sari'. Dikatakan as-sa'yu itu adalah sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang al-mashyi as-sari', jalan cepat. Jalan cepat, bukan lari. Kalau lari, far, firar. Kalau jalan cepat, apa bahasa Arabnya? Harwala. Harwala. Seperti dalam hadis. Hadisul wali, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sampai pada apa? Gimana hadisnya itu? Kalau dia datang dengan berjalan, maka akan saya datangi dengan harwala, ay mashyus sari', dan di jalan cepat. Baik. Wa huwa in kana zahirul lafz illa anna al murada minhu mujarradudz dhahab. Dan dia ini kembali ke mana ya ikhwah? Ana ya'ud ila aqrab al madhkur. Wa mal madhkur? Al mashy al sari'. Dan dia yakni al mashy al sari' wa huwa as-sa'y wa in kana zahirul lafz, meskipun itulah yang dimaukan dengan zahir lafaz ayatnya, illa annal murada minhu mujarradu dhahab, tetapi yang diinginkan dari lafaz itu adalah semata-mata dia pergi. Fahimtum hadhihi al-mas'alah? Fahimtum? Jelas? Baik. Satu qira'ah dengan menggunakan lafaz fas'au ila zikrillah wa dharul bay'. Qira'ah yang lain mengatakan fambu ila zikrillah wa dharul bay'. As-sa'yu wal mudhi berbeda. Ya kan? Dua qira'ah yang berbeda, takhtalifan. Berbeda pada lafaz dan pada maknanya. Tetapi salah satu dari dua qira'ah itu tu'ayyinul murad, menjelaskan apa yang dimaksud pada qira'ah yang lain. Maka qira'ah fambu ila zikrillah itu menjelaskan tentang fas'au ila zikrillah. Dikarenakan lafaz as-sa'yu itu menjelaskan tentang masyus sari'. Kalau kita paham secara zahir, fas'au ila zikrillah wa zarul bay', maka hendaknya engkau jalan cepat. Jadi mungkin lagi jual beli, wa zarul bay', sedang jual beli, negosiasi wa hakadha, terdengar adzan. Kalau adzan Jumat, ada yang mengatakan ada adzan pertama, ada adzan kedua. Kalau adzan pertama masih tidak apa-apa jual beli. Kalau sudah adzan kedua itu tidak boleh. Ternyata sudah dikumandangkan adzan yang kedua, imam sudah naik ke mimbar. Kalau fas'au ila dzikrillah, kalau kita faham secara zahir, as-sa'yu masyus sari', kalau jalan cepat. Ayo, jalan semua, jalan cepat. Salat, balap-balapan sampai ke masjid. Tetapi yang dimaukan dengan as-sa'yu di sini adalah fambu ila dzikrillah, yakni mujarradu dzahab. Semata-mata dia melepaskan akad jual beli, lepas akad, khalas, berangkat. Idza uqimatus shalatu fa alaikum bis sakinah. Bis sakinah, bukan bis sakinah, ya, bis sakinah. Kalau sudah ditegakkan salat, maka datangilah salat tadi dengan sakinah, dengan ketenangan. Paham? Ya. Jadi jangan zahiri jamin. Ya. Laqad fasta'u ila dzikrillah ya akhi. Musabaqah. Badir bil a'mal wastabiqul khairat. Hai. Cepat-cepatan. Yang lain mengatakan, "La ya akhi, idza qimatus shalah fa alaikum bis sakinah." Harus pelan-pelan. Ternyata as-sa'yu di sini maknanya adalah al-mudhi, yakni mujarradul zaha dengan qira'ah yang lain. Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Gambaran yang ketiga. Wa ba'dul qira'at takhtalifu bizziyadati wan nuqsan. Baik. Sebagian qira'ah ada yang berbeda dari segi ziyadah wan nuqsan, adanya penambahan dan pengurangan. Ya, pada satu qira'ah disebutkan duna ziyadah, tanpa tambahan. Pada qira'ah yang lain disebutkan tambahan, fi ziyadah, dengan tambahan. Wa takunu ziyadatu fi ihdal qira'ataini mufassiratun atau mufassiratun lil mujmal fil qira'ati allati la ziyadata fiha. Dan tambahan pada salah satu dari dua qira'ah tadi itu menafsirkan, menjelaskan ayat yang masih mujmal yang tidak ada tambahan di situ. Contohnya misalnya Al-Qira'atul Mansubatul Ibni Abbas, qira'ah yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, beliau membaca laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj fasrat al-qira'ah al-ukhra allati la ziyadata fiha. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ini ayat apa ini? Surat apa ini? Kalau dalam qira'ah masyhurah laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum titik, khalas. Duna ziyadah. Surat apa itu? Ayo al-hafaz, tadhakkaru, la tan'asu. Al-Baqarah yaqinan wa dhanniyan. Yaqinan. Jiddan. Aw dhukirat fil mawadi. Allah ta'ala. Ayo al-zahir fi surat al-Baqarah. Ya. Surat al-Baqarah. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya kan? Al-Baqarah. Al-zahir al-Baqarah. Baik. Jumbara. Pada qira'ah ini, qira'ah Ibnu Abbas terjadi yang namanya penambahan. Ingat, dalam masalah Al-Quran itu tidak ada yang namanya ziyadatun syadzah. Beda dengan hadis. Kenapa? Kalau dalam masalah hadis itu berkaitan dengan sabda Rasul yang disampaikan oleh beberapa orang rawi. Ya kan? Tetapi kalau Al-Quran itu turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ziyadatun syadzatun munkarah wa batilah. Tidak ada. Kecuali kalau riwayatnya da'ifah. Riwayat tentang qira'ah tadi da'ifah, lain lagi urusan riwayat yang da'if. Atau masalah qira'ah mungkin dikatakan qira'ah syadzah kalau riwayatnya da'ifah. Paham? Jadi jangan antum langsung hukum seperti hadis. Dalam ayat ini laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ada tambahan di mawasimul hajj. Kemudian dalam qira'ah yang lain jadi ada tambahannya, berarti ada ziyadah syadzah. Mutlaqan begitu. Jangan. Ya. Bedakan antara al-qira'ah masalah Al-Qur'an dengan al-hadis. Paham ya? Baik, kalau hadis kan harus dicek dulu rawi-rawinya, relasi. Kalau ini mengecek siapa qari'nya, lalu dicari jalan ke qari'nya tadi. Adapun nafsul qira'ah, masalah kalamullah sudah ada. Kalamullah yang syadz, yang syadz sudah ada. Paham ya? Baik. Di sini qira'ah yang ada ziyadahnya, yaitu qira'ah yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada tambahan fi mawasimil hajj, yakni ayat ini turun pada musim-musim haji, berkenaan tentang musim-musim haji. Ini menjelaskan tentang ayat yang tidak ada tambahannya. Maklum ya. Baik, ini tiga aujuh, tiga gambaran untuk hamlu ba'dul qira'at ala ghairiha. Yang pertama, al-qira'at takhtalif fil lafaz wa tattafiq fil ma'na. Yang kedua, al-qira'at takhtalif fil ma'na wal lafaz ma'an. Ya, tetapi tu'ayyinul murad. Kemudian yang ketiga, al-qira'at biziyadah wal nuqsan, wa ziyadah tufassiru an nuqsan. Paham ya? Baik. Naam. Intahain. Selesai kita membahas al-masrul awal dari masadir at-tafsir di asr sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Qur'anul Karim. Ini masdar yang pertama yang harus diperhatikan. La yajuzu li ahadin ayya'rada anhu. Tidak boleh bagi seseorang untuk berpaling dari masdar yang pertama ini. Dikarenakan sahibul kalam adra wa a'lamu wa a'raf bima fi. Yang mengucapkan sebuah ucapan itu lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Atau sebagaimana bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau An-Nukat, beliau mengatakan sahibul bait adra bima fi. Pemilik rumah itu lebih tahu tentang apa yang ada di dalam rumahnya. Kecuali mukjizatnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa tahu apa yang ada di rumah orang lain, tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masdar yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Tafsirul Qur'an bil Qur'an dengan gambaran yang tadi dibawakan tiga jenis. Ada apa? Syarh Hamlul Mujiz 'alal Mushaf, ada Hamlul Mutlaq 'alal Muqayyad, ada hamlul mujmal alal mubayyan, wa hakada ada hamlul qiraat ala ghairiha. Baik, ada pun setelah itu pembahasan tentang al-masdar tsani, masdar yang kedua, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini panjang ya, masdar yang kedua ini panjang dikarenakan berkaitan dengan sunnah ya, berkaitan dengan sunnatul rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Panjang pembahasan. Baik. Banyak masailnya. Bagaimanakah sunnah ketika menjelaskan Al-Quran? Bagaimanakah Al-Wabba'un, orang-orang yang memasukkan hadis atau Rasul sallallahu alaihi wa sallam sebagai tafsir dari Al-Quran? Wahasana. Saya adikum insyaAllah ta'ala di darus al-mukbir. Kita teruskan pada darus yang berikutnya. Sebelum kita akhiri, untuk pelajaran besok jam berapa? Saya jam pertama jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 9.4 8.4 itu sudah bagus ya. Dikarenakan sudah bagus besok Tidak bisa mengisi, insyaAllah ta'ala jadwal pagi besok semua diambil alih Al-Ustaz Abul Hasan Sidawi Hafizahullah Al-Qa'ad Al-Fiqhiyah Al-Tafsir Al-Quran. Mulainya jam 8 ya, mulai jam 8 8 pagi insyaallah ta'ala. Baik, selesai pengumumannya. Baik, besok jam 8 pagi diambil semua oleh Ustaz Abu Hasan yang tidak dikadang Al-Fat Agus belum bisa mengisi. والله تعالى المستعان هذا نستغفر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.